Pak Faisal, banyak anggapan masyarakat yang menyatakan sangat khawatir dengan kredibilitas lembaga kejaksaan pasca munculnya kasus Jaksa Urip Trigunawan yang hingga kini bahkan memunculkan nama-nama baru dalam institusi itu. Menurut Anda, Pak, bagaimana seharusnya mensikapi kekhawatiran itu? Jangan terlalu khawatir dengan, artinya kan seolah-olah, wah nanti proses hukumnya diobok-obok lah, enggak. Lebih penting lagi adalah proses hukum ditegakkan secara konsisten, konsekuen, karena itu yang akan menciptakan kepastian bagi masyarakat. Oh, hukum masih berjalan gitu. Oh, ternyata ada jaksa yang ditangkap, karena oh masih ada KPK yang bisa diandalkan. Justru harapan itu dari sana. Jaga KPK sebagai satu-satunya yang tertinggal dari kredibilitas sebagai bangsa gitu. Bahwa kita masih punya harapan, kita masih punya KPK gitu. Itu yang terpenting. Jadi tidak ada urusannya dengan kredibilitas. Tapi BLBI sebagai akar persoalannya sendiri bagaimana menurut Anda? Enggak ada lagi lah. Jadi udah masalah hukum lah untuk menunjukkan bahwa memang ya selama ini BLBI, Anda bayangkan ya, ini kan sisa-sisa BLBI ya saja masih 600 miliar. Ya selama ini tuh rusaknya republik ini ya dimakan penasehat hukum, apa penegak hukum semua lah ini kan. Persoalan inti bangsa ini di penegak hukumnya dibereskan, insya Allah semua beres lah. Lebih mudah gitu. Ampasnya aja masih 6 miliar tuh kan. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Dinda Natasha.